sejujurnya yang sebenarnya. Bicaralah, katakan padaku. Bila aku bertanya, tanya mengapa engkau berubah. Bicaralah, katakan padaku. Coba pendulikanku, ku lewat semua dengan caramu kepadamu.